Markus hondongam 10:5. Mebengi-bengi pi anu pasahanda mikada kapala sando soloma tulunna to Yahudi ana tulata pepondonganna Musa solato simahotto ilampiadasanna to Yahudi. Yaumpungam puang Yesus ananda bapa ilako olona Pilatus. Mekutanam Pilatus lako puang Yesus nawa ikong kaindo to mahajanna to Yahudi. Natimba unnawa, ikom makale mu uwe. Ia maktulau ninggana kapala sando umpa kolo-kolo ipuang Yesus. Mekuta Napoleon Pilatus nawa, tais hanga alam timbain de maitau, uhingnya hakabuda na tandasangko. Sapo tak lusian mentimba, nasuhum menga-menga baba Pilatus. Maka lambi on na lokasalea to'o, si biasa dilapasan mesa to ditahungkum si tuhu pelawan na tau buda. Waktu eta to'o, dem mesa to ditahungkum ni sanga Barabas, anna buda pisola na to puha papateam akan bali-bali to makpahenta. Ia sulen tau buda melaula ko Pilatus anna mala dipalako kahakahaya to'o susi biasa. Ya mekutanan Pilatus nawa, lamu aku haka kekulapasan inde to mahajan na to Yahudi. Ia anna makada susi i Pilatus, akan aisan nawa, ia hiti anana babay sulinggan na indo kapala sando akan akin buhui. Sapo umpatudui tau buda indo kapala sando nawa, pelau ya anamala Barabas dilapasam. Ia mekuta Napoleon Pilatus laku indo tau buda nawa, maka susi, ya kalau kupugusan inde tusangaya to mahajanna to Yahudi. Ia sikatamban nawa, pasok ya wakaju sitambe nanamala mate. Mekuta Napoleon Pilatus nawa, anu akah ya kasalanna? Sapo tutua si kau limandi nawa, pasok ya bukaju si tambe, nana male mate. Mohai Pilatus lompalososan penaban nata buda, lambi ulapasan ya Barabas anu suai ta untembe talu kumpuang Yesus, mana na pesuan ni di pasok ya bukaju si tambe. Ya na pasolas sohodaru puang Yesus lako banua gubernur, indo si diongi mak bisaha, anun tambayasan ni inggan na sohoda dumak hempum. Anna napapake iju bamin lolopao susi bajun na tomahaja, anna muanan ni songkok susi songkok na tomahaja sapok keduhi anna napasongkok yan ni. Anna mane na pekata beilelen nawa, oh tomahaja na to Yahudi, kipak kasaleko. Nahabi bulo lunna, natik kuduya na makbaling untuk lelen ni menomba. Puhay na tele, na alaya mi sulendo juba men lolopao na papakeyam, anna na papuhewa i sulendo inna puhewana. Anna mane di baba lopuang Yesus la dipeso ya po kaju si tambem, anna malay mate. Watu eta to'o, demme sa tau isanga Simon to Kirene, amben Alexander Solarupus, mane sule di umay suliwan na kota Yerusalem. Ya napasay numpasang kaju si tambem na puang Yesus. Indo sohodadu, umpasola puang Yesus lako mesa ungian ni sanga Golgota, kalembasan na ungian na kahohe ulu. Annamane na ben nanggur si haumur, sapotek na aku na ihu. Ia napalangan mi kaju si tambem, annamane na tapa-tapa puhewana sapok na undi. Tetek kasehan me bengi anna dipalangan ni kaju si tambem puang Yesus. Ia windo kaju si tambem na, ditulik kasuhungan anna dipesoi na wa, to mahajanna to Yahudi. Den duka dua pehampo na simbahaan di peso ya bokaju si tambem, mesa dio tandai kananna, anna mesa dio tandai kahinna. Ia diganai nisin na batakadana puang ala ta'ala na wa, ladi heken duka mesa tau kadake ilan na lakna tau kadake. Ingganna to mula yang ngan nyato o, si muilin nilin tanda non tele puang Yesus na pasindun na wa, kusanga pahak lom kadakian ko badno dewata na latalungan lo mula numpake de sule. Ia lepasan ko kalemu na tuhung ko ya pemaiting kaju si tambem. Susitoi duka kapala sando na tulak tak pepandongan na Musa, sipak tulak-tulak mantele na wa. Maka tau sengak mala na pasalama. Sapuk maka kalena tau ya mala na pasalama. Maka apa nasi datu mahajan na to Israel, na to nalantik po ngala ta'ala, yala tuhum mito ya pemainde dio kaju si tambem, anna mala taitaya anta katapak ya. Mui duka indo to dua na simbahan di peso ya bokaju si tambem, untele duka puang Yesus. Tapana tange allo, ya malilimpatan di indo pak lembangam, sulela ko tetek talu kahubem. Tetek tarlu ika hubem, ya metam bampuang Yesus nawa. Eloi, Eloi, lama sabah tani. Kalem basanna, opuang ala ta'ala devatangku, aka hianon tampianna. Nahinginna petambana indoto kek de eta to'o, ya demi sanakanaka muuai. Pehingi yai, untampai Nabi Elia. Ya napasiha ume satau muala bunga karang, ananahame doko anggur maissu, manena padeke ilako pesoka, anana padudu ipudu na puang Yesus napasindun nawa. Tak ampai pia anata petua ya batula sulesi dahina lapasan Nelia. Ya metamba pole om, manekatu ipena panna. Waktu eta to'o, indo samping pesapa ilambanwa debata tapasesek tipak dua, mengkaloya po sule doko. Demesa punggabana sohodadu mahasang kekdek di olona puang Yesus. Tapana naitai maaka susi kamatianna, ya nawam. Awana anak nasik dah ya pelek puang Allah Ta'ala. Den duka sanaka-naka baini umpetua mambelai, susinna Maria Magdalena, Salome, Anna Maria Indona Yakobus Manguha, Sola Yoses. Baini yato o, sangin tontuhu umpuang Yesus, anak sinatahiai Indona Sidio pi Galilea. Anak buda pi baini sengak dio duka hene tato o, tona pasola sule dio Yerusalem. Alloe tato o, allo papatoka Allah mentama allo katohoan. Tapa nama hammo, ya demi mesa tau isanga Yusuf to Arimatea, mesa to kasale lambilangan na to mahoto handa malangka, na pengkasahai umpelambi i Pilatus anam peloi bakke na puang Yesus. Indo Yusuf, mesa to mesa yallo mampai kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Menga-menga Pilatus, tapa na napeka heba diwa matem puang Yesus. Ya untambai panguluna sohodadu ananakutana inawa, matesi dangka Yesus. Tapana nahingi pak tulakna, ya umpebe Yusuf lau muala bakkena puang Yesus. Ya muallis sampi mabusa Yusuf, anna lau ina patuhum anna nabalunni. Anna mane lau ina pandan tamalokok di papia dio mesa tanete batu. Puhai, ya ulolimi batu kasalle natutu iya mbak bana. Indo ongyan di pampandani bakkena, naita Maria Magdalena, sola Maria Indona Yoses.